Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini pagi hari yang pantas kita syukuri karena kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertaubat dan juga untuk menambah ibadah kita kepada Allah dan menyimak kajian kita yang rutin dilaksanakan setiap Rabu pagi membahas tentang prinsip-prinsip penting dalam belajar beragama. Kita masih di pembahasan tentang sudah benarkah jalan hidupku. Saat ini kita memasuki episode yang kedua dari pembahasan ini. Di pertemuan yang pekan beberapa pekan yang lalu sebelum kita hari raya, kita telah membahas ada 5 ciri jalan seseorang itu sudah benar dalam meniti kehidupannya. Sekarang kita memasuki ciri yang keenam. Apakah sudah benar atau tidak jalan hidup seseorang? Yang keenam adalah bersemangat untuk bersatu. Bersemangat untuk bersatu. Jadi persatuan adalah di antara tujuan daripada syariat Islam. Salah satu di antara yang menjadi tujuan daripada syariat Islam itu adalah menyatukan orang-orang yang beriman. Allah SWT mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersatu. Bersatu dalam apa? Nah, ini pembahasan yang penting harus kita angkat. Kalau sadar untuk bersatu, semua orang menyadari itu. Tidak orang kafir maupun orang mukmin, orang yang soleh maupun orang yang fasik, semuanya pengen bersatu. Itu adalah fitrah manusia. Karena manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri, maka dia akan mencari komunitas untuk bersatu. Jadi kalau masalah sadar bersatu, insya Allah tidak masalah. Semuanya sadar untuk bersatu. Tapi masalahnya adalah bersatu dalam apa? Yang harus kita cari, yang harus kita tentukan adalah wadahnya. Harus kita sepakati untuk benar-benar bersatu. Itu adalah kita sepakati wadah persatuan itu apa. Di dalam Ali Imran ayat 103 ini jelaskan wadahnya, yaitu bihablillah, dengan tali Allah. Bersatulah dengan tali Allah, di atas tali Allah. Ya, bukan hanya sekedar semboyan persatuan, bukan hanya persatuan seragam, bukan hanya persatuan tampilan, ya, tapi persatuan yang hakiki, ya, persatuan hati yang bersatu. Nah, untuk bisa bersatu di dalam persatuan yang hakiki, yang melibatkan hati, melibatkan akidah, melibatkan iman, itu adalah bersatu di atas tali Allah, bihablillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan yang dimaksud dengan hablillah itu apa. Beliau mengatakan, wahai manusia, hendaklah kalian taat dan mengikuti al-jamaah. Jadi yang maksud dengan hablillah di sini adalah al-jamaah. Tali Allah di sini adalah al-jamaah. Makanya kita sering mendengar istilah ahlu sunnah wal jamaah, itu disebut dengan al jamaah, itulah hablillah, persatuan di dalam al jamaah. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, karena ia adalah tali Allah, ya, yang kalian diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Apa yang kalian tidak sukai di dalam al jamaah itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai di dalam perpecahan. Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ulama ahlu sunnah yang wafat pada tahun 321 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Syarhul Aqidah At-Tahawiyah, Kami berkeyakinan bahwa al-jamaah adalah kebenaran, sedangkan perpecahan adalah kesesatan dan azab. Nah, jadi dari dua pernyataan ulama ini, kita menyimpulkan bahwa rahmat itu ada dalam persatuan, azab itu berada dalam perpecahan. Kita bersabar untuk menyikapi hal-hal yang tidak mengenakan di dalam al-jamaah. Pasti ada yang tidak mengenakan. Tidak semua karakter orang sama. Tidak selamanya kehidupan ini enak terus. Pasti ada yang tidak mengenakan. Tapi kita bersabar terhadap hal-hal yang tidak nyaman. Yang penting kita berada dalam al-jamaah, dalam persatuan yang hakiki di atas tali Allah. Itu lebih baik daripada kita mendapatkan kenikmatan ketika kita berpecah, ketika kita keluar dari relnya tali Allah. Yang dimaksud dengan al-jamaah itu apa? Dari tadi kok nyebut-nyebut al-jamaah itu apa? Sering saya mendengar ahlu sunnah wal-jamaah. Ya al-jamaah ini apa maksudnya? Kalau ahlu sunnah mungkin kita sudah faham. Ahlu itulah pemilik ya, atau pengikut. As-sunnah ya, sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW. Jadi al-jamaah itu apa? Maka Imam Al-Barbahari wafat pada tahun 329 Hijriah, beliau di dalam kitabnya Syarhus Sunnah halaman 359, beliau mengatakan asas dari al-jamaah ialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati mereka, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mengambil tuntunan agama dari mereka, maka dia telah tersesat dan telah berbuat bid'ah. Jadi yang dimaksud al-jamaah itu siapa? Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ajarannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah menemukan wadah yang diakui oleh Allah dan Rasulnya sebagai wadah untuk bersatu. Ternyata bukan bendera, bukan logo, bukan pakaian, bukan kostum, ya. Ya, bukan yayasan, bukan ormas, bukan apapun. Tapi wadah itu adalah manhaj salaf. Wadah itu adalah manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau bersatu, mari kita bersatu. Tapi sebelum kita bersatu, kita temukan dulu wadah untuk bersatu itu. Agar persatuan itu benar-benar bermanfaat, bukan hanya slogan persatuan yang hampa, tidak memiliki manfaat. Yaitu kita bersatu di atas ajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau cuma bersatu, yang penting Indonesia misalnya ya, kita bicara negara, kita bersatu Indonesia. Tapi yang satu mengatakan, dia mengatakan Indonesia, tapi tidak mengakui pemerintah yang sah. Yang satu mengatakan Indonesia, dia mengakui pemerintah yang saat ini sah. Sama-sama Indonesia, tapi hatinya berbeda. Wadah bersatunya itu tidak sama. Apakah yang seperti ini akan efektif bersatu, walaupun sama-sama kostumnya Indonesia? Tidak. Kalau bersatu di bawah bendera negara kesatuan Indonesia, kita bersatu mengakui pemerintah saat ini ada pemerintah yang sah. Kita doakan kebaikan kepada mereka. Kita taati aturannya selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Jadi wadah itu penting. Bukan hanya bersatu berkumpul begitu saja. Ya, berkumpul di tanah lapang yang luas, ini bersatu sudah, ini persatuan. Ini bukan, ini bersatu itu kita bersatu diajak di dalam ajaran yang sama, yaitu pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sudah mati. Ya, itu sudah standar yang finish, tidak bisa ditawar lagi. Ya, dalilnya banyak sekali kita sebutkan di kajian kita sebelumnya ya. Ya, seperti Allah mengatakan wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha dengan mereka, waradu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Inilah ya wadah persatuan itu. Maka persatuan yang hakiki adalah ketika seorang berada di dalam manhaj salaf. Ketika seorang meyakini, ketika seorang menjadikan pemahaman para sahabat sebagai pedoman, walaupun dia sendirian, tidak berkumpul di lapangan ya, bersama dengan mendengarkan orasi yang didengarkan oleh ribuan orang, dia tidak ikut di situ. Walaupun dia terasing di masyarakat, ya, tapi dia berpegang dengan pemahaman para sahabat dalam memahami hadis dan Al-Quran, dialah orang yang telah bersatu itu. Ya, itulah persatuan yang dianggap oleh Allah. Wa'tasimu bihablillah, bersatulah kalian di dalam tali Allah. Walaupun dia sendirian, mayoritas masyarakat berpecah belah, menjauh dari pemahaman para sahabat. Nah, inilah orang yang sendirian, inilah dia dalam persatuan walaupun dia sendirian. Jadi dalam bersatu itu adalah yang kita lihat itu nilainya atau hakikatnya, bukan hanya sekedar kostum, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar yayasan ataupun ormas, bukan. Kita bersatu dalam akidah dan manhaj. Maka persatuan itulah yang akan menjadi umat Islam itu kuat. Ya. Ya, kalau akidahnya tidak bersatu di atas akidah yang standar, yang murni, ya kan? Yang kata Nabi, "Ma ana alaihil yaum wa ashabi." Berislam yang benar itu adalah Islamnya aku saat ini. Kalau kita tidak memperhatikan ini, maka tidak akan mungkin terjadi persatuan. Mungkin persatuan hanya beberapa saat saja. Nanti akan tiba masa kadaluarsanya. Habis itu gontok-gontokan lagi. Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang yang mengatakan Allah di mana-mana, sementara kita meyakini Allah itu di langit? Gimana mau bersatu? Ini prinsip akidah. Kita bisa bersatu dengan orang-orang yang tidak meyakini sifat Allah. Allah itu enggak punya, Allah itu tidak punya sifat ridha, Allah tidak punya sifat rahmat, Allah itu tidak punya tangan, Allah tidak punya tidak bisa marah dan sebagainya. Padahal semua itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Gimana kita bisa bersatu? Sementara ini paling prinsip. Ini kan bagian dari tauhid, ya. Dan tauhid itu prinsip. Ya. Tauhid apa ini? Tauhid asma wa sifat, ya. Baik, ini jadi kita kalau mau bahagia hidup ini, kalau kita mau benar dalam hidup yang satu kali di dunia ini adalah bersatulah. Jangan berpecah belah. Tapi jangan salah alamat dalam bersatu, bersatu tali Allah, yaitu pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya para pendengar sekalian, yaitu yang ketujuh, ya. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah ataupun akhlak ataupun muamalah, ya kan, dan segala sisi kehidupan manusia, ya, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka seorang muslim yang benar jalan hidupnya, dia punya semangat untuk melestarikan ajaran Rasulullah. Jika sahabat sekalian sudah punya semangat itu, maka disyukuri. Itu adalah hidayah. Itu adalah nikmat. Itulah hidayah yang dicari oleh dicari-cari oleh semua orang yang hampa jiwanya mencari kebenaran. Ya, walaupun kita asing, ketika kita sudah memegang, ya, kita sudah sadar dengan semangat tersebut, maka itu adalah kebahagiaan. Itu sudah benar. Jangan dicampakkan, dipegang dengan erat, digigit dengan gigi geraham. Ya. Coba kita lihat, nah, Rasulullah SAW sudah mulai pudar. Kita hidupkan kembali. Kalau orang yang mereka, kalau di dunia lain ada orang-orang begitu semangat untuk mempertahankan budaya nenek agar tidak punah, ya, dengan digerus oleh zaman, maka jangan kalah semangat. Kita harus lebih semangat untuk tarikan sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah SAW, agar tidak digerus zaman juga. Agar banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang belum kita amalkan, kan sudah mulai dilupakan oleh mayoritas kaum muslimin, ya kan. Contohnya yang belum lama kemarin kita ketemu, sunnah takbiran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kalau takbiran di hari raya itu semua orang tahu, bahkan orang kafir pun tahu. Tapi kalau takbiran sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10, nah ini yang jarang tahu. Ini sunnah juga. sunnah ketika menambahkan lafaz adzan ketika hujan, ya, sallu fi rihalikum. Kemudian para ulama mengkiaskan adzan bagi tempat-tempat yang mengkhawatirkan wabah virus seperti virus corona saat. Maka kalau sholat di rumah silakan sholat di rumah, tapi adzan jangan ditinggalkan. Tetap ada yang adzan, satu orang di masjid, pengurus masjid atau DKM adzan. Ini sunnah, ya kan? Adzannya gimana? Ditambahkan sallu fi rihalikum sebagai pengganti hayya 'alas shalah. Ya, hayya 'alas shalah diganti sallu fi rihalikum. Ya, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, ini juga asing kan seperti ini. Coba kalau sekarang tiba-tiba adzan zuhur nanti, ya, di tempat zona hitam atau zona merah atau di wilayah yang di situ ada aktif, ya, kemudian ketika dicek ternyata rekornya sudah berinteraksi dengan warga setempat, ya, sehingga tidak mungkin memungkinkan dilakukan sholat jamaah di masjid. Kemudian tiba-tiba adanya diganti hayya 'alas shalah-nya sallu fi rihalikum. Nah, bisa dicap itu, wah, wow, itu ajaran apa itu? Nah, yang seperti ini kan asing, maka kita hidupkan. Seorang muslim ketika punya semangat ini, maka dia telah berada di dalam jalan yang benar. Walaupun dia terasing. Nabi, jadi asing itu jangan dijadikan alasan untuk mundur, ya. Karena Nabi kita membawa Islam ini awalnya juga asing. Nah, dan Nabi sudah mengatakan bahwa akan kembali asing ajaran Islam ini. Nabi mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini muncul dengan akan kembali asing. Maka tuba lil ghuraba. Tuba bagi orang-orang yang asing. Yaitu orang yang asing karena memegang kebenaran, bukan sekedar mengasingkan diri, ya kan? Jadi orang yang asing karena dia memegang kebenaran. Jadi bukan asing itu terpuji. Asing itu terpuji karena ada faktor lain, yaitu ketika dia memegang kebenaran. Ya. Kalau Islam pada dasarnya apa? Memerintahkan kita untuk bergaul, ya, tidak eksklusif, bergaul dengan masyarakat. Makanya dalam Islam berbuat baik kepada tetangga itu dimasukkan ke dalam iman. Itu bagian dari iman. Man kana yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Nabi katakan juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Islam ini agama yang bukan agama masyarakat, masa kita tinggalkan? Ini nggak bisa kayak gitu. Kalau ada dai yang mengatakan seperti itu, udah tinggalkan aja, nggak jujur dalam mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya. Ya, masa gara-gara seperti itu kemudian tinggalkan kebenaran? Ya karena udah umumnya masyarakat, ya gimana lagi? Ingkari. Padahal Nabi sudah memberikan motivasi fatuba lil ghuraba, tuba bagi ghuraba, orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing karena dia megang kebenaran. Harusnya seperti itu dai itu. Kalau dai yang jujur kepada Allah dan Rasulnya seperti itu. Ya. Apa tuba? Tuba itu maksudnya ada dua tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Tuba di sini maksudnya doa kebaikan, ya, semoga sukses, semoga bahagia orang yang asing karena berpegang kualitas tawar. Walaupun itu keluar dari pernyataan Habib ataupun kiai yang sangat dia kagumi, ketika bertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya akan dia tinggalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan prinsip ini dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau dahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sampai pun itu sekelas imam madhab, kita gak boleh fanatik buta kepada mereka. Ya. Dan para imam tersebut juga tidak rela mereka difanatik butakan oleh pengikutnya, gak rela. Contohnya seperti Imam Abu Hanifah, beliau pernah mengatakan, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum menghadapkannya dengan Alkitab, yaitu Al-Quran dan hadis yang terpilih yang sahih. Demikian juga Imam Malik pernah mengatakan, setiap perkataan itu bisa diterima dan ditolak kecuali perkataannya penghuni kubur ini. Ya, beliau sambil menunjukkan, sambil berisyarat ke kuburnya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Imam Syafi'i juga mengatakan, jika Anda melihat perkataanku menyelisihi hadis Nabi SAW yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisihi hadis tersebut ke tembok. Imam Ahmad juga mengatakan sama, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataanku itu, ya, yaitu hadis Nabi SAW. Imam empat madhab sepakat untuk, ya, tidak mendidik umat ini fanatik buta kepada mereka. Makanya fanatik ini tercela, ya. Tidak boleh fanatik yang seutuhnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, yang hanya Allah. Adapun ulama, manusia biasa seperti kita yang mungkin terjatuh ke dalam kesalahan, dan kita dilarang oleh Allah untuk dahului firman Allah dan Rasulnya. Tak boleh, ya. Sudah jelas-jelas ayatnya, hadisnya, tapi karena ini wasiat Ustadz ini, ya kan, dia mimpi ketemu Rasulullah gini, ya kan, ada amalan harus istighfar 1000 kali, ya kan, padahal enggak ada hadisnya, enggak ada ayatnya, padahal yang namanya ibadah itu harus nunggu izin dari Allah dan Rasul, boleh dikerjakan, ya, enggak boleh kita beribadah tanpa ada dalil, itu enggak boleh. Dalil harus nunggu izin dulu dari Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita menyembah Allah, ya harus kita tahu dulu gimana cara penyembahan yang disenangi sama Allah. Bukan disenangi sama kita, disenangi atau sama ustaz kita, bukan. Tapi cara ibadah yang disenangi oleh Allah. Yaitu apa? Yaitu yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sudah, itu cukup. Banyak sunnah-sunnah, ajaran Rasulullah yang belum bisa kita amalkan. Bahkan banyak ajaran Nabi yang hampir punah juga. Ngapain kita sibukkan dengan ibadah-ibadah yang baru? Kurang kerjaan, ngabisin waktu, umur hanya sebentar, itu pun tidak semuanya terisi oleh ibadah, banyak maksiatnya, giliran ibadah, ibadahnya gak sesuai tuntunan, ya, gak menghasilkan apa-apa, gak berkah hidup ini. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang melakukan amalan tidak sesuai dengan tuntunan kami, tertolak. Dosanya ada, giliran semangat ibadah. Sama kayak misalnya ada orang pengen daftar di pesantren, ya, persyaratannya ini, persyaratannya ijazah, kemudian surat keterangan sehat. Mungkin karena zaman COVID ini perlu harus ada swab dan atau rapid test, ya kan? Ada prosedurnya kan untuk bisa diterima menjadi santri di sebuah pesantren. Tiba-tiba ada wali santri yang mendaftarkan anaknya, dia buat prosedur sendiri, nggak usah pakai rapid test, pakai ini, yang penting langsung saya masukkan asrama kamar, udah ini titip anak saya. Kira-kira diterima nggak? Nggak diterima, nggak sesuai prosedur yang diinginkan oleh pesantren, nggak diterima, ya. Apalagi ini kita ibadah kepada Allah, ya, manusia itu makhluk yang serba kurang. Nalarnya kurang, ilmunya kurang, bijaknya kurang, ya kan? Maka kalau mau beribadah kepada Tuhan yang maha sempurna sifatnya, ya sudah kita sami'na wa ta'na dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasul dalam Quran dan Sunnah, itu aja. Nah, itu yang kita fanatikan, fanatik seutuhnya kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada person selain Allah dan bukan selain kepada person selain Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang ke-9, gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah, dia punya semangat untuk amar ma'ruf, memerintahkan, mengajak orang kepada kebaikan. Tapi di samping itu juga dia punya kegemaran nahi, semangat nahi mungkar, ya, mencegah keburukan. Jadi ketika seorang dalam berislamnya itu sudah bisa beramar ma'ruf dan bisa bernahi mungkar, maka sempurnalah agamanya. Dia melakukan kebaikan dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan, di samping itu juga dia apa? Nahi mungkar. Melarang orang dari perbuatan yang mungkar sesuai dengan kelasnya yang prioritaskan. Yang paling pertama apa? Kesyirikan, kemungkaran yang paling besar itu kesyirikan di dunia ini. Ya. Kedzaliman yang paling besar itu kedzaliman kepada Tuhan yang menciptakan dia, yang menciptakan alam semesta ini. Udah diciptakan untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Diciptakan nyembahnya kepada yang lain. Ini kedzaliman yang luar biasa. Ya. Nah, baru kemudiannya maksiat, syirik kecil, maksiat dan sebagainya. Jadi seorang muslim yang sempurna adalah ketika dia melakukan dua hal ini. Bukan hanya amar ma'ruf aja, amar ma'ruf aja. Kalau amar ma'ruf semuanya senang. Jadi dakwah itu bukan cari selera masyarakat. Ya. Yang kita pasarkan itu bukan selera masyarakat, tapi yang kita pasarkan adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Kebenaran, qala Allah, qala Rasul, Al-Quran dan Sunnah di atas mimbar yang kita pasarkan. Tidak ada tawar menawar di sini. Bukan selera masyarakat. Ya. Makanya kalau kita berdakwah kok enjoy aja, nggak ada yang benci, nggak ada yang menghujat, ya. Nah, itu dipertanyakan nih dakwahnya. Ada yang nggak benar nih dari dakwah ini? Karena standar dakwah itu apa? Standar dakwah itu ya dakwahnya Rasulullah SAW. Gimana dakwahnya Rasulullah SAW? Beliau sampai terusir, dijuluki macam-macam, sampai dijuluki orang sekarang mungkin ketika berdakwah nggak ada yang disebut orang gila, ya. Tetap sebagai ustadz ataupun kiai, walaupun masyarakat nggak sepakat dengan apa yang diajarkan, tapi tetap ini ustadz gitu loh, bukan orang. Rasulullah itu sampai disebut orang gila. Setiap kali ada orang masuk Mekah, ada orang baru masuk Mekah, bisa atau urusan umroh atau haji, karena zaman jahiliyah pun sudah ada haji itu. Kemudian apa, Abu Lahab ini pamannya Nabi sendiri, bilang ke mereka hati-hati ini orang gila ini. Nih hati-hati itu orangnya gitu, ciri-cirinya itu ya Muhammad itu. Hati-hati itu orang gila. Bayangin, orang baru tiba di Mekah langsung di briefingnya kayak gitu. Kata orang pandangan pertama itu yang paling berkesan, ya. Nasihat pertama itu yang paling berkesan. Nah, gimana gak berkesan? Ya akhirnya kemudian itu menjadi populer untuk Nabi kita. Dijuluki orang gila. Diusir dari tanah kelahirannya. Dibunuh, diancam bunuh. Dicari. Ya. Dibuat sayembara oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Nabi SAW berdakwah dengan penuh kesabaran. Jadi kalau dakwah kok enjoy-enjoy aja, enggak ada yang jelas, ya kan? Ini ditanyakan. Kita dakwah ini untuk memasarkan selera masyarakat atau seleranya Allah dan Rasulnya? Yang Allah perintahkan itu qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalan hidupku. Ad'u ilallah. Aku ajak orang untuk mengenal wa tu'minuna billah. Kalian wahai umatnya Muhammad adalah sebaik-baiknya umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kenapa kok kalian bisa menjadi umat yang terbaik ini? Ya, ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian mengajak orang untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang manusia dari berbuat yang mungkar, berbuat wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ada tiga syarat umat ini akan dipandang oleh Allah sebagai umat terbaik sepanjang zaman manusia. Yang pertama adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang kedua melarang dari perbuatan yang mungkar, yang ketiga beriman kepada Allah. Kalau salah satu dari tiga ini gak ada, maka cacat. yang paling pokok adalah beriman kepada Allah. Orang kafir merintahkan kepada yang ma'ruf, ayo sholat, ayo us adzan, ayo sholat puasa, tapi dia kafir, ya gak ada manfaatnya. Atau melarang kemungkaran, dia kafir, gak ada manfaatnya. Ada orang beriman tapi gak, dia cuma amar ma'ruf aja, gak pernah nahi mungkar, ya juga cacat. Walaupun tidak sampai kafir gak ya, tergantung nanti dirinci gimana, tapi cacat imannya itu. Makanya sangat diperhatikan ya, ketika seorang mengatakan bahwa ketika orang-orang yang berantas perbuat radik, padahal itu ciri umat terbaik itu kita apa? Tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Kemungkaran yang paling parah di muka bumi adalah kesyirikan. Di bawahnya kesyirikan, kebid'ahan, baru maksiat. Kemudian dituduh orang-orang yang seperti ini bagi orang-orang radikal. Wahabi. Radikal. Apa Wahabi? Apa ya? Ya. Ini semua adalah hanya prasangka, hanya propaganda, prasangka buruk saja. Ada yang mengatakan katanya Ahlu Sunnah Salaf, Salafi itu anti tawasul, padahal tidak seperti itu. Ya, kita menganjurkan tawasul dengan nama-nama Allah, menganjurkan tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Ada yang mengatakan ada tuduhan anti solawat, padahal kita menyarankan solawat ya, yaitu solawat yang diajarkan oleh Rasulullah yang tidak mengandung doa-doa yang mengandung syirik ya, itu aja yang kita inginkan. Kemudian dipukul rata anti solawat, tidak. Itu hanya propaganda, itu hanya bisikan setan, adu domba iblis agar umat Islam ini bertengkar. Padahal kalau kita duduk, dengan pikiran yang jernih, tanpa ada kepentingan apapun, ya, mengedepankan kebenaran, maka selesai. Kita akan bersatu. Ya. Baik, kemudian berikutnya yang ke-10, membantah setiap orang yang menyelisih manhaj salaf, ya. Membantah dengan sesuai dengan kemampuannya ya. Yang mampu dengan ilmunya maka dengan ilmunya, yang tidaknya setidaknya dengan sikapnya. Minimal itu membantah, menolak kesesatan itu, ajaran-ajaran yang merusak akidah kita yang sudah lurus ini, iman yang sudah bersih ini harus kita hindari, harus kita hindari. Kalau kita bisa menghindari dengan hujjah, dengan ilmu, maka dilakukan. Inilah orang-orang yang bisa melakukannya, orang-orang yang punya ilmu, para ulama. Tapi kalau kita belum punya ilmu, ilmunya masih sedikit ya, maka jangan bertentangan dengan akidah yang benar ya, yang mengatakan contohnya misalnya Allah itu di mana-mana tidak bertempat, Allah itu tidak di langit. Ya kan? Maka yang seperti ini minimal kalau dia bisa bantah dengan ilmu, kan dengan ilmu, kalau tidak bisa dengan sikapnya. Gimana dengan sikapnya? Bisa dengan matikan handphonenya, bisa dengan hapus videonya, bisa dengan diblok akunnya, ya kan? Tutup kupingnya, tidak didengarkan, bukan kemudian disebarkan atau di like atau dikomentari. Kadang ada pernyataan di sosmed yang menyimpang, ya kan, dari Quran dan Sunnah, dari ajaran Islam, dari orang yang sebenarnya tidak banyak follower. Tidak banyak teman, dia nge-like juga sedikit, tapi begitu ada orang yang kebetulan dia followernya banyak, kemudian komen di situ, akhirnya apa? Naik itu status di Facebook, akhirnya dibaca oleh orangnya. Yang tidak perlu diviralkan, gak bisa diviralkan. Kesesatan yang disampaikan oleh orang-orang terbatas, ya udah diem, biar tenggelam, gak usah diviralkan, gak usah diangkat, biar tenggelam, ditelan waktu. Adapun kesesatan yang sudah terlanjur tersebar, maka biar berkompeten yang membantahnya ya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, mana yang lebih Anda sukai, seseorang yang melakukan puasa, sholat dan iktikaf, ataukah orang yang membantah pemikirannya ahlu bid'ah? Maka beliau menjawab, bila ia melakukan puasa, sholat dan iktikaf, maka kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. membantah ahlul bid'ah, maka kebaikannya itu untuk kaum muslimin, itu yang lebih afdal. Yang ke-11, membedakan antara kesalahan yang berasal dari ulama-ulama Islam yang mendasari dakwahnya di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, sehingga kesalahannya itu termasuk dalam ijtihad yang diberikan satu ganjaran, sedangkan kesalahannya ditolak. Dan antara kesalahan-kesalahan para da'i penyuruh bid'ah dari orang-orang yang mendasari dakwah mereka tidak dengan manhaj ahlu sunnah, sehingga kesalahan mereka berhitung sebagai perbuatan bid'ah. Ini yang ke-11 ya. Membedakan dalam menyikapi kesalahan yang muncul dari da'i pun ustaz atau ulama yang pada dasarnya prinsipnya berpegang teguh pada manhaj salaf, dengan kesalahan yang dipegang oleh orang-orang yang menyerukan kebid'ahan. Kalau kesalahan yang dipegang oleh yang muncul dari ulama-ulama yang dikenal mendakwahkan tauhid ya, mendakwahkan ahlu sunnah wal jamaah, maka jangan kemudian kesalahan itu digeneralisir untuk menjatuhkan seluruh kegiatan dakwahnya, nama baiknya, bahwasanya ini orang yang tidak boleh diambil ilmunya, tidak. Dan satu titik darah kemudian yang masuk ke susu yang satu drum, kemudian susunya dibuang semuanya. Yang diambil, yang dibuang ya bagian susu yang di sekitar satu titik darah itu saja yang dibuang, bukan semuanya. Karena kalau kesalahan dari ulama yang pada dasarnya berpegang itu kepada akidah atau manhaj yang benar, maka itu adalah ijtihad. Kata Nabi SAW, "Idza ijtahadal hakim." Apabila seorang hakim itu ijtihad, falahu fa'asaba, falahu ajron. Kemudian ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Bukan dosa, tapi malah pahala. Tapi satu. Kenapa? Karena ulama, kalau dia itu ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh pada manhaj salaf, tidak mungkin dia menyengaja melakukan kesalahan daripadanya. Tidak mungkin. Makanya kata Nabi, walaupun salah tetap dapat satu pahala. Tapi kalau benar dapat dua pahala. Kok bisa? Ya pahala ijtihad dan pahala dia benar. Ya, apa yang dia simpulkan dari hadis ataupun Quran ataupun dari hukum yang dia letakkan pada kasus itu benar. Nah, itu dapat dua pahala. Tapi kalau salah dapat satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Nah, kita harus bijak dalam menyikapi kesalahan ini. Ya, karena al-hukmu alal al-ghalib. Ya. Hukum itu berdasarkan mayoritas. Ya, mayoritasnya kebaikan yang dibawa, maka dia adalah orang baik. Ya, ada satu dua kesalahan, maka kita maafkan. Jangan di blow up, jangan diangkat-angkat terus, dimurajaah terus, dia di kajiannya. Katanya kajian kita buta tauhid tapi dibahas adalah kesalahan-kesalahan person orang, ini udah enggak zaman yang seperti itu, sudah berlalu. Kalau ada yang mengikuti kajian seperti itu, tinggalkan. Karena kita beragama ini bukan untuk memperkeras hati, tapi melembutkan hati agar berkasih sayang dengan sesama muslim. Nah, ini ya sebedakan. Jadi kalau kesalahan muncul dari orang yang sudah biasa melakukan kebid'ahan, ya sudah jelas itu kita anggap kesalahan. Qadarullah, ternyata ada kebenaran muncul dari ucapan orang yang biasa menyebarkan pemikiran yang sesat. Gimana menyikapi? Ya, jangan kemudian kita pukul rata. Oh, ini berarti udah, ini benar nih orang ini. Ya. Udah kita dengerin, udah kita hadiri kajiannya. Enggak. Ya. Kayak kan tadi, hukum menilai berdasarkan mayoritas. Apa mayoritas apa? Gitu ya. Yang ke-12, taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaati orang yang telah dijadikan Allah sebagai ulil amri kita. Tidak memberontak kepada, mendoakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan dengan tetap menasihati secara jujur. Ini prinsip yang ke-12 adalah mentaati pemerintah yang sah. Jadi kalau ada orang muslim kemudian mengkafirkan pemerintah yang muslim, pemerintahnya sholat, pemerintahnya haji, bahkan mengatur ibadah haji ini dengan demikian rapi, ya, pemerintahnya muslim kemudian dikafirkan. Nah ini, kalau orang seperti ini cara beragamanya dia belum benar, belum ideal beragamanya. Karena Islam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada ulil amri yang sah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri kalian, pemerintah kalian. Islam ini ajarannya dibangun di atas maslahat. Dan maslahat dunia kaum muslimin ya, dalam kapasitas yang besar dan lingkup yang luas itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan apa? Dia bergandengan tangan dengan umaroknya. Ulama dengan umarok bergandengan tangan. Ya. Maka kalau ada seorang beragama kok kemudian mengkafirkan pemerintah kita, yang pemerintah kita muslim. Bapak Presiden Jokowi muslim, Bapak Ma'ruf Amin muslim, jajarannya muslim, kita doakan kebaikan. Kok dikafirkan, kemudian diajak memberontak. Nah ini bukan Islam yang benar. Karena Islam yang benar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisam'i wa tha'ah." Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Ya. Budak itu tidak sah jadi pemimpin. Ya, karena ada syarat pemimpin yang enggak ada dalam diri hal tersebut itu pemimpin itu harus orang yang merdeka. Tapi kalau ada budak yang sudah menempati kursi kepemimpinan harus taat. Ya. Walaupun caranya enggak sah, tapi harus taat. Kalau sudah jadi pemimpin harus kita taati, bukan dilengserkan, bukan dikafirkan, kita doakan. Akan lebih banyak manfaat kalau kita doakan kebaikan daripada kita ya berjam-jam duduk di warung kopi atau di warmindo ya kan, atau main di sambil main gaple di cakro ya, atau posko ronda mencela pemerintah ini dan itu sebagainya. Ya, enggak akan ada efek ke arah perubahan yang baik. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, 250 juta warga Indonesia semuanya yang muslim menengadahkan tangannya ke langit minta sama Allah yang di atas. Di setiap sepertiga malam terakhir mereka agar memberikan taufik hidayah kepada pemerintah kita memperbaiki negara ini, mungkin apakah tidak mungkin 1, 2 atau bahkan ribuan atau bahkan jutaan di antara doa-doa yang dipanjatkan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Pasti akan ada yang dikabulkan oleh Allah SWT. Pasti di negeri ini ada orang yang saleh yang dekat dengan Allah ya. Ada orang yang walaupun mereka tidak terkenal mungkin, tapi hatinya bersih barangkali. Ketika dia berdoa kepada Allah, "Law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Ya, kalau dia bersumpah dengan berdoa kepada Allah, dia akan dikabulkan doanya. Nah, itu akan lebih manfaat kita doakan. Ya. Pemerintah kita. Yang ke-13, hikmah dalam berdakwah. Hikmah itu apa? Hikmah itu menempatkan sikap, mengangkatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita harus lemah lembut, kapan kita harus tegas. Ada saatnya lemah lembut, ada saatnya seorang itu harus tegas. Nah, seorang dakwah sudah hikmah, ya dia bisa membuat yang pas dengan penyakit yang dialami oleh masyarakat, maka dia telah hikmah. Dia telah berada dalam jalur yang benar. Ya. Di saat dia lembut, dia harus lembut. Ketika dia harus bersikap lembut, dia ingat firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanza'u min syai'in illa shanahu." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan mengotorinya. Tapi ketika dia harus bersikap tegas, ya, maka dia ingat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ada saatnya Nabi itu ketika berkhutbah seperti memberikan semangat kepada pasukan perang, ya kan? Ada saatnya Nabi itu marah, ya kan? Ketika melihat ada maksiat dianggap sepele, ya kan? Dia marah. Nabi ketika masuk rumah kemudian di kordennya ada gambar bernyawa, Nabi marah. Langsung minta itu segera dicopot, marah. Ada saatnya. Jadi dakwah itu enggak lembut terus, ada saatnya tegas, ada saatnya kita harus marah. Ya. Yang penting kita yang penting sesuai dengan koridornya. Agar obat itu efektif. Karena dai itu juga dokter, dokter jiwa. Dokter iman, ya kan? Maka harus memberikan obat sesuai dosisnya, sesuai jenis penyakitnya. Sebagaimana dokter adalah dokter bagi fisik kita, bagi jasmani kita. Kalau memberikan obat di luar dosisnya atau obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya akan justru membahayakan, ya kan? Baik. Kalau di dalam Allah mengajarkan kepada kita cara menasihati. Jadi orang kalau kita bagikan ya, manusia itu penyakit iman yang mereka alami itu bertingkat-tingkat. Ada penyakitnya berkaitan dengan syubhat ya, penyakit yang berkaitan dengan keyakinan penyakitnya. Seperti berakidah dengan akidah yang menyimpang. Maka gimana cara mengobatinya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dia, diskusilah sama dia membawa argumen yang lebih kuat. Billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Yang lebih baik di sini ya dari segi argumen yang kita bawakan kita pastikan lebih kuat. Yang kedua dari segi cara penyampaian juga billati hiya ahsan. Kalau masih satu level maka jangan, tidak usah, tinggalkan aja. Harus dipastikan billati hiya ahsan yang lebih kuat. Ya, jadi kalau orang yang seperti ini cara mengobatinya dengan diskusi, debat. Tapi kalau orang yang pelaku maksiat ya, dia sebenarnya merasa kotor, dia merasa banyak dosa, maka caranya bil mau'izatil hasanah. Ya, dengan nasihat yang lembut, yang baik, dengan nasihat yang baik. Ya. Karena dia sebenarnya sadar dia kotor. Tapi kalau orang yang tadi memegang pemikiran yang sesat, dia merasa dia berada di atas kebenaran. Maka caranya gimana? Caranya harus diskusi, membawa. Tapi kalau orang yang pelaku maksiat tadi cukup dengan lemah lembut. Ya, dengan nasihat yang sebenarnya dia sudah sadar, yang menyadarkan dia kepada naluri yang fitrahnya. Bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Jangan diajak debat. Pelaku maksiat diajak debat. Sampaikan nasihat yang baik itu dengan apa? Bisa dengan keteladanan ya. Ya, bisa dengan apa ya? Bisa mendengarkan ceramah ustaz yang berkaitan dengan dosa yang dia alami saat ini ya. Tidak harus dengan diajak berdebat. Akhirnya debat kusir ya kan? Seperti itu. Nah, jadi kita memberikan obat sesuai dengan penyakit. Ke-14, memberikan perhatian besar terhadap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan asar salaful ummah, serta mengamalkannya, meyakini bahwa umat ini tidak akan menjadi baik kecuali jika mereka memperhatikan ilmu dan amal saleh. Memberikan perhatian besar terhadap ilmu yang diambil dari sumber yang benar, ilmu yang berdasarkan Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf. Maka setiap muslim harus punya kegiatan belajar, punya kegiatan menuntut ilmu ya, harus dijadwal. Kalau orang ingin cari dunia, ingin sukses di dunia saja, dia harus masuk kuliah, harus masuk kelas, dijadwal rapi, harus rutin, harus disiplin. Maka orang yang ilmu akhirat, mencari surga ini lebih panjang, perjuangannya lebih berat. Dunia umur 60 tahun, 70 tahun sudah finish, selesai. Tapi kalau surga, mencari akhirat ini perjalanannya panjang. Di padang mahsyar aja 50 ribu tahun. Di padang mahsyar satu hari. Panjang sekali. Mungkin hidup kita hanya seperdetiknya satu hari di padang mahsyar nanti, belum apa-apa. Ya, maka perlu ilmu yang enggak main-main ini. Jadi seorang muslim yang mengaku sudah bermanhaj salaf harus punya kegiatan belajar, memberikan perhatian besar kepada kajian ya. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini bisa dengan mendengarkan kajian, hadir di majelis ilmu, bisa dengan membaca buku, bisa dengan mendengarkan rekaman kajian dan sebagainya. Banyak sarana yang Allah mudahkan alhamdulillah, tapi yang paling pokok, yang paling inti, yang enggak boleh ditinggalkan adalah hadir di majelis ilmu. Ini yang paling pokok, gak boleh tinggal. Kalau sekarang masih susah karena masih pandemi, maka setidaknya ya kita tidak tinggalkan semuanya. Apa yang kita mampu semampunya harus didisiplinkan dalam menuntut ilmu ini. Ya, karena untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik itu harus dengan ilmu. Perjalanan kita menuju akhirat itu sangat panjang, butuh bekal ilmu yang banyak. Wong kita kalau belum pernah ke Palioboro, ada orang baru masuk Jogja, dia taunya Jogja itu ya Malioboro. Tapi dia belum pernah ke Malioboro, enggak punya ilmunya kan jalan ke Malioboro. Ya akhirnya dia nekat jalan ya kemana? Akhirnya bukan ke Malioboro tapi malah mungkin ke Parangtritis ya kan. Tersesat. Nah ini. Makanya kalau yang sesepele ini aja ya, cuman ke Malioboro aja kalau enggak tahu ilmu tersesat, tapi ke surga enggak pakai ilmu ya jelas. Terasi di atas ajaran yang telah dibersihkan tersebut. Lima itu punya prinsip tasfiyah baru tarbiyah. Tasfiyah itu mensucikan kotoran-kotoran, yaitu berupa pemikiran yang sesat, kesyirikan, kebid'ahan, kan baru tarbiyah. Baru kemudian apa? Mendidik. Ya, menambah mendidik. Tarbiyah itu mengisi, tasfiyah itu membersihkan noda-noda yang kotor. Kesyirikan, kebid'ahan. Ya karena sebenarnya fitrah manusia itu bersih. Fitrah manusia di atas tauhid. Jika seorang itu mengajak manusia kepada la ilaha illallah, kepada tauhid, sebenarnya dia sedang mengembalikan manusia kepada fitrah yang sebenarnya. Menyembah kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya. Itu fitrah. Maka itu tasfiyah. Membersihkan. Kalau sudah bersih, baru ditambahkan ilmu yang lain, tarbiyah namanya. Seperti itu. Nah inilah prinsip dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasfiyah, baru kemudian tarbiyah. Tidak dibalik ya, tarbiyah dulu baru tasfiyah. Tidak. Tapi tasfiyah dibersihkan baru di